Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, pada hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan, dan tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Masih dalam kisah Nabi Musa di surat Thaha ayat 68 pada hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berfirman, Allah berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul, engkaulah yang tinggi, engkaulah yang menang. Wahai Musa, engkaulah menang. Wahai Musa, engkaulah yang unggul. Wahai Musa, engkaulah yang tinggi. Musa kecil, mukminun, muslimun, shaimun, shaimat, engkaulah yang menang. Engkaulah yang tinggi, engkaulah yang unggul. Menang melawan hawa nafsu, menang melawan ego diri, menang melawan rasa marah, menang bertarung melawan perangai buruk, menang untuk setia bersama Allah, menang mencintai Rasulnya. Di akhir-akhir Ramadan ini adalah hari kebahagiaan mukmin. Lisha'imi farhatan, farhatun 'inda iftar. Fitrah, fitri. Bahagia ketika memasuki hari raya fitri, dan bahagia ketika bertemu dengan Tuhan. Bahagia ketika berbuka puasa, bahagia ketika memasuki hari raya fitri. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah berkata kepada Musa pada masanya, dan Allah kini berkata kepada kita, jangan takut, jangan sedih, engkau adalah orang yang menang. Apa yang ditakutkan oleh mukmin di hari raya? Karena kebahagiaan bukanlah terletak pada pakaian. Kebahagiaan bukanlah terletak pada rumah yang bercat baru. Kebahagiaan terletak di hati yang menang. Menang yang telah dinyatakan Allah, sehingga mukmin menjadi orang yang berbahagia. Jangan takut, engkau mukmin adalah orang yang menang. Jangan takut, engkau shaimin dan shaimat adalah orang yang menang. Di dalam tafsir inspirasi kita baca kesimpulannya, kekuatan iman memberi semangat jiwa dan memotivasi kehidupan bahwa bersama Allah pasti menang. Ada Ustadz Fajrul di studio, kita minta pandangan dan arahannya tentang ayat 68 ini. Persilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih pada Ustadz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah jawaban dari ayat ke-67 yang menceritakan kekhawatiran Nabi Musa yang begitu mendalam dalam menghadapi para penyihir Fir'aun. Dalam ayat ini yang kita kaji saat ini, yaitu ayat 68, Allah memberikan jawaban. Allah berkata atau berfirman kepada kita, La takhaf, qulna la takhaf innaka antal a'la. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, antal a'la artinya engkau lah yang menang, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Zainal. Artinya engkau lah yang paling unggul karena membawa misi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga di dalam bulan Ramadan, setiap kita menghadapi kesulitan, lakukanlah itu munajat kepada Allah, karena Allah sudah memberikan penjelasan. La takhaf innaka antal a'la, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling unggul. Yang dimaksudkan dalam firman Allah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dapat menjadikan ini sebagai hiasan di dalam hati kita ketika kita memperjuangkan satu kebenaran, ketika kita memperjuangkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah orang yang paling unggul, walaupun orang di sekelilingnya tidak menyukai perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga dikatakan, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau adalah orang yang paling unggul, sahabat-sahabat Rasul, wahai kaum muslimin dan muslimat, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, janganlah engkau takut terhadap segala sesuatu kan, sesuatunya. Menangkanlah itu dengan keyakinanmu yang mendalam atas keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan kemenangan yang mutlak dan abadi di akhirat kelak nanti. Maka tidak ada perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita ini, karena Allah menginginkan kemenangan yang hakiki atas keimanannya yang begitu mendalam, bukan terlihat dari pakaian, rupa dan yang lain-lainnya. Kalau itu tidak digandeng dengan perlakuan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu akan menjadi bahan kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja, Nak. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Menarik apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, bahwa apapun ceritanya, bersama Allah pasti menang. Bagaimanapun kondisinya, kemenangan itu tidak saja diraih di akhirat, tetapi juga diraih di dunia. Bukan berarti karena kita sudah bahagia berhari raya dengan pakaian yang kumal dan kusam, bukan berarti karena hati kita sudah senang, bukan berarti kita tidak menjamu tamu sebagai ungkapan kebahagiaan. Tidak. Berbahagia itu, kemenangan itu, walaupun terletak di hati, tetapi juga ditampakkan di dalam perilaku dan wujud nyata. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan, wahai fulan, kenapa engkau tidak menggunakan baju yang terbaik di hari yang terbaik ini? Dia berkata, kenapa rupanya wahai Nabi? Tidakkah engkau telah dianugerahkan oleh Tuhanmu? Benar, tunjukkan nikmat Tuhanmu di dalam pakaian, di dalam baju, di dalam sandalmu, di dalam kendaraanmu, di dalam rumahmu. Kebahagiaan kita di dalam hati, tetapi tunjukkanlah itu. Wahai Nabi, ini adalah kesombongan. Bukan, wahai saudaraku. Kesombongan adalah meremehkan orang lain dan tidak mau mendengarkan kebenaran. Gunakan pakaian yang bagus. Yang lebih penting dari itu, tancapkan iman bersama Allah itu menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.